sekarang kau sadar cintaku datang. Sejak dulu ku tak pernah hilang, selalu menunggumu. Tak peduli kekuranganmu, di mataku kau sempurna ku. Dan semua mau aku yang jadi kasihmu. Jadikan diriku teman cintamu, bahagiaku selalu.